Lukas 10:5. Kasara gogoy maigi si puuku cukay sama si Jo masitagan ake Yesus. Pungungukirangan niya tay parise sama siagay surat kuarangan. Iyala le sirimanua si Jo si nene sambay pakumake siya. Lepa kuanangan Yesus kamatada pasikan nene. Ay bay sara katalagamuy si barasangoto biribiri ke malimay sara. Tapa ikakadiwake si siba pulu siba kasi matangew, may masigaba si malilimay teret isesenia. Sese ay sesenia akat nakenangan niya, kaboku niya, angkat bagan niya. Samba kele ay sege kalalep, sogay nangan sasuruak niya, samba pabebe akenen niya lalep, kuanangan kamatada, kau ima angkat bagata sambata, aku sesengan poy biribirikku si malilimay nenda. Kukua niya kamatamui, kised dalew te angkat bagada si kudu ka sorga kalulut sara si Jo si bawake patuat nia belek pei kasi si bapulu siba si maroi pobaga tak besia kenen rabawake pa atuada. Ele ay baik sara si nanalep si barabulagat pulu ropia ke malimai sara tak pa itu tunam alito sabuk nangan lalep gabanangan nia si pulelelek teret isesenia kele ay sesenia. So gainangan sasuruak niya, samba pabebe akenen niya lalep, kuanangan, kau ima angka bagata sambata, aku sesengan puik bulagatku si malilimai. Kukua niya kamatamui, kised dalek te angkat bagada samalaikat te kamanua, kalulut sara si Jo si bawake patuat niya. Kuanangan minca Yesus, ai sara siri manua ruatoga niya si manteo, kuanangan sisule kamatat ukui niya, ukui, ake kaku bibilet siripot ikap akenenku. Iageti parubenangan sia ukuinia bibilet karuwada togania. Ta amauju, sakia kenangan sangamberi bibilet rubetnia sisulet nenda, tuinia kalagai kasareunan. Seda sapruwa kenangan pukaiwat nia muparaboat sikatai. Kele ai sapru sangamberi bulagat nia, bara pulajiat sabeu kalagai nenda. Pula jenangan leu kasia. Ia geti, enia mupagugulet kasara siri manua kalagai nenda, koinia kenangan nia masih jago sakoilo nia kamone. Besi akenangan isut nake balugut nia kat sakoilo, tapoi beri sara amasikau katubu nia. Ia pe, sesi akenangan galai tubu nia, kuanangan, magulai bayi sapagugulet ukuiku, si malilimai lekan kasia, aku geti mamatian le aku laje. Tu susurungan le aku kutoili kau kuiku. Kuak kule kamatania. Ukui amajongan aku kateka manua samba kekeu. Taan mateu tuonia ke aku togam kawan le aku paguguletnu. Ia geti surunia itoili kau kuinia. Ai pelet nia kasareunan. Ai coan nia ukuinia. Maka tenangan bagania. Pabalaunangan masiroroinia. Lakaya ke nangan nia, siguk nangan nia. Kuanangan toga kamatat ukui nia. Ukui amajongan aku katai kamanua samba kekeu. Taan mateu tuanya ke aku togam. Kuanangan ukui kamatat sapaku gulet nia. Pagaja nuake kam se lepei sima kope eru. Nu lepeya ke kam katubu nia. Kamuyan sip-sip kasimungai nia samba kasu karere nia. Lepa alamuyan toga jauh sima mokmo. Jajak muyan nia, bulek tapukom kaangkat baga. Ay langoan poy toga kunene, kinenegit amuri manuangan nia minca, amalimayan nia, kinenegit atu sesengan nia minca. Ia geti tada kerangan muangkat baga. Tapoy toga nia sikebukat, ay lek nia kamone. Kele ay toili amalegrengan nia kalalep, arep nangan urai sambaturu. So kainangan sarapagugulet katubu nia, nou-nou nangan, apo nia si babara nekne? Alegi nangan nia pagugulet, atoy lingan bagim, oto jajak nangan togat jauh si mamokmo ukuinu, maron poik tubu nia ay toili. Pugolu nangan toga si kebuka, ta iobak mei kalalep. Lepak gorosot ukuinia ipusumi nia. Kuana lek kematat ukuinia ialegi nia, taan taagai rura aku redet ngangam. Beri pei aku pasabau tiboyetmu. Tapoi beri pei akek nukaku sara tokat kambing bule kupuang kaki bagaku samba mai sasuruaku. Tapoi kele aitoili togam sisa purwake bibiletnu kapuloman tubunia, jak-jak nungan kasia togat jauhi si mamokmo. Kuanangan ukuinia kematania, sirou mariru le ekeu katubukku, sangamberi si babarakaku ekeu le sibakkannia. Kine neget mateu le tapuang kak baga samba mugorak bagai. Amatean poi bagi menekne, kine neget amuri manuangan nia minca, amalimayan nia, kine neget atu sesengan nia mincak.